Sarah, Perdana Record. Ya, Disney. Biasa sa cinta, satu sa pinta, jangan terlalu menekan, rasakan kalau sa sebilang, sa takkan berpindah karena so sayang, jangan kau barulah, sa takkan mendua, cukup jaga hati biar tabah, cinta karena kalau sa coba pikir kembali, janji tak mungkin saya ingkari, karena alasan terkabari, kasih kau begitu.